الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية الأكل متكئا. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطأة على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوساد كفعل والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي، وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام فيها النهي عن أكل المرء متكئا. والاتكاء فسر بما نقله النووي رحمه الله عن الخطابي بالجلوس على وسادة أو شيء وثير، لأن من جلس على شيء وثير ووسادة فإن هذا مدعاة لطول الجلوس للأكل وتناول كمية كبيرة من الطعام واستغراق الوقت الطويل في الجلوس للطعام. وفسر الاتكاء كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد بالتربع أو الاتكاء على شيء كوسادة ونحو ذلك اتكى عليها، أو الاتكاء على الجنب بأن يأكل وهو مائل على جنبه. قال رحمه الله: وهذه ثلاثة أنواع، الأنواع كلها اتكاء. ففسر الاتكاء بهذا وفسر بهذا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في هذا الحديث أنه لا يأكل متكئا، فينبغي على المسلم أن يحرص على تجنب الأكل بهذه الصفة، سواء كان متكئا أي على جنب، أو متكئا على وسادة، أو على شيء وثير بحيث يحصل من الإنسان إطالة في الجلوس ومكث طويل لتناول الطعام وأكل كميات كبيرة منه. فهذا كله مما يتناوله ما جاء في هذه الترجمة من النهي. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. قال النووي: المقعي هو الذي يلصق إليه بالأرض وينصب ساقيه وهذا فيه أن هذه الجلسة وهي الإقعاء من الجلسات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام، وهي من أسباب التقليل من الأكل بخلاف الاتكاء، والله أعلم. الإمام النووي رحمه الله membawakan bab selanjutnya dari bab adab tentang masalah makan, yaitu makruh makan sambil bersandar. Kemudian beliau membawakan yaitu hadis Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: La akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Al-Khattabi mengatakan, kata al-muttaki di sini berarti orang yang duduk dengan bersandar pada alas sandaran yang berada di bawahnya. Lebih lanjut Al-Khattabi mengatakan yang dimaksud adalah bahwa beliau tidak duduk di atas sandaran dan bantal seperti yang dilakukan oleh orang yang ingin memperbanyak makan. Tetapi beliau duduk tegak lurus dan tidak bersandar, dan beliau makan secukupnya. Demikian itulah ungkapan Al-Khattabi, dan yang lainnya mengisyaratkan bahwa orang yang bersandar adalah orang yang miring ke samping, wallahu a'lam. Terjemah ini kata beliau menunjukkan larangan makan sambil bersandar, dan bersandar yaitu ittika itu ditafsirkan seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi dari Al-Khattabi, yaitu duduk ya di atas bantal atau sesuatu. Dan seperti ini, yaitu sikap seperti ini biasanya memperbanyak kuantitas makanan yang dimakan oleh seseorang, hingga akhirnya menyebabkan ia makan sebanyak-banyaknya. Dan ittika juga ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim yaitu dengan beberapa penafsiran, di antaranya yaitu dengan tarabbu yaitu bersila, ya, atau bersandar kepada sesuatu, atau bersandar ya di atas rusuknya. Dan ini merupakan tiga macam daripada makna bersandar. Dan syahid ya, daripada hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang untuk makan sambil bersandar. Oleh karena itulah ya seorang muslim hendaknya berusaha bersungguh-sungguh menjauhi sikap seperti ini ketika ia sedang makan. Ya baik itu ia bersandar di atas rusuknya ataupun di atas bantal atau di atas sesuatu, sebab yang seperti ini menyebabkan akhirnya dia makan dengan jumlah yang banyak tentunya. Kemudian beliau juga itu membawakan hadis Anas. Ya semoga Allah meridainya, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamra. Ya aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bertinggung sambil makan kurma, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan yang dimaksud dengan ik'a di sini muq'iyan artinya yaitu menempelkan dua pantatnya di tanah dan menegakkan dua lututnya atau dua betisnya, ya. Dan ini merupakan sebab sedikitnya makan seseorang, ya, dengan cara seperti itu. Namanya. ثم قال رحمه الله تعالى باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. هذه الترجمة تتناول جملة من الآداب المتعلقة بالطعام، ويأتي فيما ساقه من أحاديث رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، عددها 7 أحاديث، ما يشهد لما ذكره رحمه الله تعالى من آداب قصد بيانها بهذه الترجمة. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها أي هو بنفسه أو يلعقها أهله أو ولده ومن لا يستقدر منه ذلك. ف هذا الصنيع الذي هو اللعق جاء في هذا الحديث، وجاء أيضا فيها حديث أخرى، وسيأتي أن ذلك من البركة في الطعام. فيستحب للمسلم إذا أكل أن يلعق الطعام الذي بيده أو يلعقه من أهل أو ولد من لا يستقدر ذلك. Kemudian beliau membawakan bab disunnahkan makan dengan 3 jari, menjilati jari jemari, dan dimakruhkan mengusapnya sebelum dijilati. Juga disunnahkan membersihkan piring serta mengambil dan memakan makanan yang jatuh, serta mengusap jari jemari ke lengan bawah telapak kaki, dan lain-lainnya. Di sini beliau menyebutkan beberapa adab-adab yang berhubungan dengan makan, dan di sini kemudian beliau membawakan juga beberapa hadis yang berjumlah 7 hadis untuk menunjukkan terhadap adab-adab yang telah disebutkan ya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun hadis yang pertama yaitu hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan makanan, maka janganlah ya ia mengusap jari jemarinya sampai ia menjilatnya atau dijilatkan oleh orang lain. Ya, kata-kata yal'aqha artinya ia menjilatnya dengan dirinya sendiri. Dan kata-kata yul'iqha artinya ya dijilatkan oleh orang lain yang tidak merasa jijik dengannya. Dan perbuatan ini juga telah disebutkan, ia akan disebutkan nanti dalam hadis-hadis yang lain, di mana itu menunjukkan itu termasuk keberkahan yang ada pada makanan. Artinya, akan datangnya keberkahan dalam makanan tersebut. Maka dari itu, kata beliau, disunnahkan ya untuk menjilat makanan atau dijilatkan kepada orang lain dari orang-orang yang tidak merasa jijik tentunya. Nah, Syekh. Thumma awraja rahimahullahu ta'ala حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه ذكر لأدبين من آداب تناول الطعام. الأول أن يأكل بثلاث أصابع، وهذا الأكل بثلاث أصابع إنما يكون فيما كان من الأكل متماسكا، ما كان من الأكل متماسكا فإنه يأكله بثلاث أصابع، أما الأكل المائع فإنه لا يتيسر أكله بثلاثة أصابع. وأما الأدب الثاني فهو إذا فرغ لعقها، وهذا دل عليه حديث ابن عباس الذي قبله وسبق بيان معناه وإيضاح المراد به. Kemudian beliau membawakan hadis Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari dan apabila telah selesai beliau menjilatnya, dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ini kata beliau menyebutkan dua adab dari adab-adab makan. Apa itu? Yang pertama, makan dengan tiga jari. Namun tentunya kata beliau, ya ini untuk makanan yang bisa dipegang dengan tiga jari. Adapun apabila makanan tersebut cair, ya karena misalnya bubur atau yang lainnya, dan tidak mudah untuk dipegang dengan tiga jari, maka tentu ya diperbolehkan dengan yang lainnya, atau lebih dari tiga jari. Adapun adab yang kedua, yaitu menjilat jari jemari, ya sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas tadi, dan sudah kita jelaskan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تذرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه كسابقه الأمر بلعق الأصابع وكذلك لعق الصحفة، وبيان أن ذلك من البركة في الطعام بحصول حسن الانتفاع وتمام الفائدة من الغذاء الذي تناوله. Kemudian beliau membawakan hadis Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan piring. Dan beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di pada makanan mana yang terdapat padanya keberkahan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu perintah untuk menjilat jari jemari, demikian pula piring, dan bahwasannya itu ya mendatangkan keberkahan, sehingga terhasilkan manfaat, demikian pula sempurnanya faedah dari makanan yang dicerna oleh tubuh kita. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، رواه مسلم. وهذا الحديث في أن اللقمة إذا سقطت من اليد فإن الذي ينبغي على الآكل أن يأخذها وأن يميط ما علق منها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان، وهذا فيه أنه إن تركها فإنه يتركها للشيطان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والغالب أن الناس الآن يأكلون على صفر نظيفة، لو سقط الطعام على السفرة لم يصبه أي شيء من الأذى، ومع ذلك تجد عدد من الناس تسقط منه اللقمة على السفرة النظيفة ومع ذلك لا يأخذ الطعام وإنما يتركه للشيطان. قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وهذا فيه اللعق الأصابع بعد تناول الطعام، ونبه العلماء أن اللعق يكون بعد الفراغ تماما من الطعام لا أن يلعق في أثناء التناول، لأنه عندما يلعق ويجعل يده في الطعام ربما يقدر ذلك عند بعض الحاضرين، فعليه في هذه الحال كما تفيده النصوص أن يلعق أصابعه بعد أن يفرغ من تناول الطعام تماما، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أسباب تحصيل البركة. Kemudian beliau membawakan hadis Jabir juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang menempel padanya, dan hendaklah ia memakannya, dan jangan ia membiarkannya untuk syaitan, dan janganlah ia mengusap atau membersihkan tangannya dengan sapu tangan sampai ia menjilat dulu jari jemarinya, karena ia tidak tahu di mana makanan tersebut terdapat padanya keberkahan. Dalam hadis ini kata beliau, menunjukkan bahwa makanan apabila jatuh, maka hendaklah diambil, lalu dibersihkan kotoran yang menempel padanya, lalu kemudian ia memakannya, dan jangan sampai ia membiarkan untuk syaitan. Ini menunjukkan bahwa jika ia biarkan tidak diambil, maka akan diambil oleh syaitan. Adapun di zaman sekarang, kata beliau, ya kebanyakan orang makan di atas sesuatu yang bersih, di mana kalau makanan itu jatuh pun juga di atas sesuatu yang bersih. Tapi sayang, kata beliau, ya banyak kita lihat di zaman ini ia sedang makan, kemudian makanan itu jatuh di atas sesuatu yang bersih, tapi ia tidak mau mengambilnya, ia biarkan itu dimakan oleh syaitan. Tentu ini perkara yang tidak baik, kata beliau. Dan Rasulullah mengatakan, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqu asabi'ahu, dan janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan sampai menjilati jari jemarinya. Ini menunjukkan bahwa ya menjilat jari jemari itu ya dianjurkan sekali, dan para ulama mengingatkan bahwa menjilat jari jemari itu setelah makan, ya persis setelah makan, bukan ketika sedang makan. Kenapa demikian? Sebab seperti itu menyebabkan nanti temannya merasa jijik ataupun yang lainnya. Maka ya berdasarkan hadis ini kata beliau, jadi menjilat jari jemari itu adalah setelah makan. Ya, dan Rasulullah menjelaskan bahwa itu termasuk sebab datangnya keberkahan. Nah, Syekh. Wa qawluhu fi hadzal hadits wa la yamsah yadahu bil mandil hatta yal'aqa asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Ay annahu yanbaghi 'alayhi 'inda al faragh min al ta'am tamaman an yal'aqa asabi'ahu qabla an yunadhifaha bil mandil aw al ghasl aw nahwi dhalik. Wa dhakara 'alayhi as-salatu was salam an dhalika min asbab tahsil البركه في الطعام. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yamsah, ya janganlah ia mengusap tangannya sampai ia janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan sampai ia menjilat jari jemarinya, karena ia tidak tahu di mana makanan tersebut terdapat keberkahan." Artinya, ya selayaknya ia jilat dulu jari jemarinya, baru setelah itu dibersihkan dengan selampainya atau dengan sapu tangannya. Dan beliau menyebutkan bahwa itu termasuk sebab datangnya keberkahan. Qala rahimahullah wa anhu ay Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan yahdhuru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdhurahu 'inda ta'amihi فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة رواه مسلم. وما ذكر في هذا الحديث من معاني تقدمت وتقدم إيضاحها في ما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من أحاديث. Kemudian beliau membawakan hadis Jabir juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan hadir ya dengan salah seorang dari kalian ketika pada setiap keadaannya. Sampai-sampai setan itu hadir ketika makannya. Maka apabila ya makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya. Lalu ia bersihkan kotoran yang menempel padanya, kemudian ia makan. Jangan dibiarkan untuk setan. Maka apabila telah selesai, hendaklah ia menjilat jari-jemarinya, karena ia tidak tahu ya pada apa keberkahan itu ada pada makanan yang mana. Dalam yang disebutkan dalam hadis ini telah berlalu penjelasannya ya persis sama dengan hadis sebelumnya. Naam Syekh. Qala rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم. ومعنى قوله نسلت القصعة أي نمسحها بأيدينا ونتناول ما علق بالقصعة من طعام. وهذا الحديث فيه الأكل بثلاث أصابع وفيه تناول اللقمة إذا سقطت وإماطة الأذى عنها وأكلها وألا تترك للشيطان وفيه سلت القصعة وجميع هذه الآداب تقدم الحديث عنها فيما تقدم ذكره من أحاديث. Kemudian beliau membawakan hadis Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila makan makanan, setelah itu beliau menjilat jari-jemarinya yang tiga. Dan beliau bersabda, apabila makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya dan hendaklah ia membersihkan kotoran yang menempel padanya dan hendaklah ia makan, ia memakannya dan jangan ia membiarkan untuk syaitan. Dan Nabi SAW memerintahkan kami juga ya untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di piring. Dan beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui keberkahan itu pada makanan yang mana. Hadis ini menunjukkan ya, adapun kata-kata kata beliau naslutas qas'ah artinya membersihkan dengan tangan-tangan kami ya dan membersihkan apa yang tersisa dari makanan-makanan yang menempel pada piring tersebut. Nah, di sini menunjukkan yaitu disunahkan makan dengan tiga jari. Demikian pula ya untuk mengambil makanan yang jatuh lalu kemudian dibersihkan dan dimakan. Juga menunjukkan yaitu membersihkan apa namanya piring dengan jari jemari dan membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada piring tersebut. Dan itu semua sudah dijelaskan pada hadis-hadis apa yang telah berlalu kata beliau. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا لقد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه مسلم. وهذا فيه دليل على عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار بطبخ ونحوه ويستثنى من ذلك لحم الإبل لورود ما يدل على ذلك. وفيه وهو ما يتعلق بالترجمة جواز مسح ما علق من الطعام بعد لعقه، ما علق باليد بعد لعقه بأطراف البدن كما جاء في الحديث السواعد والأقدام. وذكر أنه لم يكن في زمانهم مناديل، فاستعمال المناديل لا بأس به بعد لعق الأصابع، وكان الصحابة رضي الله عنهم لعدم وفرتها في زمانهم لم يستخدموها، وكان يمسح ما علق من دهن أو نحوه بطرف قدمه أو بساعده. وبهذا تنتهي هذه الترجمة. Kemudian beliau membawakan hadis Sa'id bin Al-Harith bahwa ia bertanya kepada Jabir. Ia bertanya kepada Jabir tentang wudu setelah memakan makanan yang disentuh dengan api. Maka dia menjawab tidak perlu berwudu. Kami dahulu pada zaman Nabi SAW tidak mendapatkan makanan seperti ini kecuali hanya sedikit sekali. Walaupun kami mendapatkan, maka tidak ada di antara kami yang mempunyai sapu tangan, kecuali cukup bagi kami mengusap-usapnya ke telapak tangan, ya, demikian pula kepada lengan, dan demikian pula kepada telapak kaki. Kemudian kami mengerjakan sholat dan tidak lagi berwudu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan yaitu tidak wajibnya berwudu dari memakan sesuatu yang disentuh oleh api, kecuali ya daging unta, sebab adanya nas atau dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya mengusap apa yang menempel dari makanan, ya, mengusapkan apa yang menempel dari makanan, ya, kepada bagian tubuh badan. Misal setelah kita makan, kemudian kita usap tangan kita ke lengan, ke kaki dan yang lainnya. Terlebih di zaman Nabi SAW dahulu, ya sedikit sekali yang namanya sapu tangan tersebut. Dan tentunya menggunakan sapu tangan itu boleh-boleh saja. Sebab kenapa mereka tidak menggunakannya? Karena sapu tangan di zaman itu sangat sedikit. Adapun di zaman sekarang, ya ketika sapu tangan banyak, maka tentu itu diperbolehkan. Dan hadis ini menunjukkan, ya, dibolehkannya mengusap apa yang, apa namanya, menempel dari makanan dengan, apa namanya, bagian-bagian tubuh kita, dan itu menunjukkan akan kebolehannya. وأسأل الله عز وجل في ختام لقائنا هذا أن يوفقنا أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kemudian beliau menutup dengan doa, ya Allah, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada segala kebaikan dan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dan sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang.